وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، dalam kesempatan kajian siang hari ini, saya ingin terus menyebutkan insyaallah beberapa asar salaf rahimahumullah di dalam menyikapi ahlul batil, karena memang permasalahan ini adalah permasalahan yang pada zaman kita ini banyak dilupakan. Alhamdulillah. Ya, dilupakan oleh yang sudah mengetahuinya dan pernah belajar tentangnya. Belum lagi tentunya dari saudara-saudara kita yang belum pernah belajar hal seperti ini atau mengetahuinya, sehingga berbagai fitnah yang terjadi, berbagai kesesatan, penyimpangan di tengah umat ini terus berkembang, semakin banyak korban-korban yang berjatuhan. Oleh karena itu, dalam nasihat yang sering disebutkan oleh ulama dalam berbagai karyanya atau ceramah mereka, yaitu kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf, segala bentuk kebaikan terletak pada sikap mengikuti jejak salaf, dan segala musibah, segala kejelekan, kesesatan terletak pada sikap pengadaan atau pemunculan, penciptaan amalan-amalan dan akidah-akidah bid'ah yang dimunculkan oleh kaum khalaf, yakni setelah salaf, setelah generasi salaf. Al-Imam Al-Auza'i, salah satu a'immatul muslimin dari negeri Syam. Al-Auza'i, nama beliau adalah Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, yang dikenal dengan perjuangannya yang sangat gigih, keilmuannya dan upayanya untuk melindungi umat dari cengkraman ahlul bid'ah dan syubhat-syubhat mereka. Beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal walau zakhrafuhu laka bil qaul. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, Abdurrahman bin Amr, Abu Amr Al-Auza'i Asy-Syami rahimahullahu ta'ala, qala alayka bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas, wajib atas engkau untuk tetap berpegang teguh dengan bimbingan-bimbingan salaf walaupun seluruh manusia menolakmu, walaupun seluruh manusia tidak mau menerimamu, wa iyyaka wa ara'a ar-rijal, waspadalah engkau dari logika-logika, ra'yu-ra'yu para tokoh yang tidak terbimbing dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka memperindah dan menghiasi logika-logikanya tadi, ra'yu-ra'yunya, kaidah-kaidah yang diciptakannya dengan kata-kata yang indah dan menarik. Contohnya di zaman ini kita mendengar kaidah yang masyhur dari Al-Ikhwanul Muslimin, dari Hasanul Banna, yang sebenarnya ucapan ini bermula dari Muhammad Rashid Ridha, salah satu tokoh kelompok rasionalis. Kaidah itu mengatakan, istama'na fi mattafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita berteman, bergabung bersama dalam berbagai urusan yang kita sepakat tentangnya. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan, dan hendaknya kita saling mentolerir berbagai perkara yang kita berbeda pendapat tentangnya. Ini kaidah disebut oleh ulama kaidat al-ma'zira wa ta'awun. Saling memberi uzur dalam berbagai urusan yang berbeda, dan kita berkawan dalam urusan yang kita sepakat dalamnya. Kita tidak akan tahu maksud dan tujuan ucapan ini kecuali kalau kita tahu prakteknya. Karena praktek itu adalah tafsir, terjemahan dari sebuah ucapan. Bagaimana prakteknya? Ternyata kita mendapati ikhwanul muslimun, mereka berkawan dalam dakwahnya dengan kaum Syiah Rafidhah, menyambut tokoh-tokoh Syiah Rafidhah yang mencela dan mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, Syiah Rafidhah yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab, kaum Syiah Rafidhah yang menuduh Ibunda Aisyah Ummul Mukminin adalah wanita pezina yang sekarang ini sedang disiksa di neraka, dan berbagai keyakinan dan akidah batil kaum Syiah Rafidhah. Ternyata ikhwanul muslimin dalam perjalanannya berteman dengan mereka, bergabung dengan mereka, berdakwah bersama. Dalam partai politiknya juga demikian. Bergabung di sana orang-orang Syiah Rafidhah. Bahkan mereka berteman dengan kaum Nasara. Berteman dengan kaum Nasara. Dalam partai politik Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasanul Banna, setidaknya ada 3 pejabat teras partai IM dari kaum Nasara Kristen. Perhatikan baik-baik. Ketika manhaj salaf sudah tidak diterapkan, umat tertipu, akidah-akidah batil dengan mudah tersebar di tengah umat. Tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin mengatakan tidak ada beda antara kita dengan Syiah. Kita satu, satu akidah. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini semua telah keluar dari bimbingan Al-Quran, dari bimbingan Sunnah, dari bimbingan Sahabah. Sehingga yang ada adalah kesesatan dan penyimpangan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaidah-kaidah ini yang diistilahkan dalam istilah Al-Imam Al-Auza'i, wa iyyaka wa ara'a ar-rijal walau zakhrafuhu laka bil qaul. Waspadalah engkau dari kaidah-kaidah, logika-logika yang diciptakan oleh tokoh-tokoh yang tidak mengikuti jejak salaf, walaupun mereka menghiasinya dengan kata-kata yang indah. Itu termasuk kata-kata yang indah. Kita berteman dalam perkara yang kita sepakat, dalam perkara-perkara yang kita tidak ada perbedaan di sana. Sementara berbagai masalah yang kita berbeda tentangnya, kita saling mentolerir, saling memberikan uzur. Subhanallah, seolah-olah ini ajakan mengajak pada persatuan umat yang penuh kasih sayang. Tidak demikian. Ini adalah ajakan yang menyeru kepada penyimpangan. Bagaimana antum bisa rela berkawan satu organisasi satu lembaga dakwah dengan seorang yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah kafir? Siapkah kita berkawan dengan seorang yang menyatakan Ibunda Aisyah sekarang sedang diazab di api neraka? Subhanallah, salah seorang dari kita siap untuk berpisah dengan temannya, bermusuhan, tidak tegur sapa, bahkan lebih dari itu sampai tindakan fisik ketika orang tadi mencela ayah kita. Siapa ayah kita dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq? Siapa ibu kita yang dia cela dibandingkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Berarti kita masih belum punya asabiyah terhadap sahabat Rasul. Kita lebih condong asabiyahnya kesukuan, kekeluargaan. Subhanallah, orang-orang soleh dihina, kita tidak marah. Kita masih mengatakan, ya ini perbedaan, tidak perlu dibicarakan. Ketika ibu kita yang dikatakan, ibu kamu adalah pencuri, kita marah, tersinggung. Dan sampai terkadang pada tingkat tindakan fisik memukul dan lebih dari itu. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Nanti saya akan berikan contoh-contoh berikutnya dari orang-orang yang selama ini dianggap tokoh di tengah umat ternyata meninggalkan prinsip salaf dan berjalan di atas manhaj ikhwanul muslimin. Mari kita renungkan dan ikuti baik-baik. Di antara asar salaf yang menasihatkan kita untuk menjauhi ahlul bid'ah adalah Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai salah satu a'immah dari tabi'in, min ashab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum tudhhibu binuril imani minal qulub. Jangan kalian duduk dengan ahlul bid'ah, orang-orang yang mengusung paham yang batil, karena duduk dengan mereka itu dapat menghilangkan cahaya iman dari kalbu. Subhanallah. Begitu juga pernyataan al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi yang diriwayatkan oleh al-imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, kemudian Ad-Darimi dalam Sunannya, kemudian Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syari'ah. Beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa, karena sesungguhnya, dan jangan pula kalian berdebat dengan mereka, aku sangat khawatir mereka akan mencelupkan kamu dalam kesesatan-kesesatan mereka, atau mencampur adukkan apa yang telah kamu ketahui sebagai yang ma'ruf dengan sesuatu yang batil mungkar. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Berikutnya pernyataan al-imam Muqatil bin Muhammad rahimahullahu ta'ala menukil nasihat Abdurrahman bin Mahdi, salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in. Al-imam Abdurrahman bin Mahdi salah satu perawi hadis yang al-imam Ahmad meriwayatkan darinya. Beliau mengatakan, ya Abul Hasan, menasihati Muqatil bin Muhammad, la tujalis haula ashabal bid'ah, jangan engkau duduk dengan para ahli bidah itu. Inna haula yuftuna fi ma ta'juzu anhu al-malaika. Karena mereka itu berfatwa dengan beberapa fatwa, menciptakan kaidah-kaidah yang para malaikat Allah tidak mampu untuk mengucapkannya. Antum perhatikan bagaimana ulama salaf turun temurun dari guru kepada murid, dari teman ke seorang kepada temannya, saling mengingatkan masalah ini dari generasi ke generasi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la tujalisu ahlal bid'ah fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk dengan ahlul bid'ah, karena sesungguhnya duduk dengan mereka itu sebab penyakit kalbu. Kalbunya menjadi berpenyakit sehingga tidak lagi mengenal al-haq, tidak mengenal batil. Kita teringat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fa ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun bayda. Wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatun sauda hatta tasira 'ala qalbayni abyadha kaffafa la tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ardu wa aswadun murbad kal kuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Perhatikan baik-baik, kata Nabi, fitnah itu ditimpakan kepada kalbu manusia ini, diperumpamakan oleh Rasul bagaikan anyaman tikar yang melekat di tubuh ketika seorang itu tidur. Di atas tikar dia tidur, kalau dia terlentang maka akan ada bekas tikar di punggungnya. Kalau dia meletakkan pipinya di atas tikar itu akan membekas anyaman tikar tersebut di lengan dia. Ketika dia tidur ke arah kanan akan ada bekas fitnah seperti itu. Kalau menimpa kalbu manusia, membekas di kalbu. Nah, maka kata Rasulullah, tidaklah sebuah kalbu berusaha menolak, mengingkari fitnah tersebut, kesesatan tersebut, syubhat tersebut, berusaha ditolak, tidak mau dia menerimanya, kecuali diletakkan di kalbu dia sebuah titik putih, jernih. Tetapi kalbu yang menerima, yang cenderung merespon fitnah, ingin tahu, ingin mendengar, ingin mencoba, sudah dilarang oleh ulama, jangan kamu lakukan itu. Tetap saja, ada apa sih, kenapa sih? Dia dengan keterbatasan ilmunya, keterbatasan imannya, menganggap itu remeh. Cobalah, saya ingin tahu sendiri. Ulama sudah mengatakan jangan. Tapi kedangkalan ilmu dia membuat dia tidak faham nasihat ulama. Akhirnya dia jatuh dalam kubangan syubhat, cenderung merespon kalbunya syubhat tersebut, kemungkaran tersebut. Dia mengiranya hak karena dia tidak memiliki ilmu, padahal itu batil dalam kacamata ulama. Akhirnya kalbu ini diberi titik hitam. Sekali syubhat diterima, yang berikutnya juga diterima dan direspon, diberi lagi titik hitam, berlanjut yang berikutnya sampai dia hitam pekat. Kalau yang pertama kata Rasulullah, kalbunya yang pertama yang cenderung menolak, tidak merespon dan mengikuti wasiat nasihat ulama, menjaga kalbunya, ulama sudah mengatakan begini, jangan diikuti, sudah berhenti. Maka kalbunya menjadi putih bersih, tidak akan mempengaruhi dia fitnah selama masih tegaknya langit dan bumi. Kenapa? Karena dia selalu menolak apa yang diwasiatkan oleh ulama, dia ikuti. dia jalankan, kalbunya terlindungi. Nah, selama masih tegaknya langit dan bumi, fitnah tidak akan mempengaruhi kalbu dia. Tetapi yang kedua, yang merespon, mencoba, ingin mendengar, ingin membaca, ingin tahu. Sudah dinia saya tidak ulama, iya, tapi saya ingin coba tahu, menelusuri. Kalau dalam masyarakat sering ada kata-kata, ya yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Loh, kamu kok mendengarkan orang itu yang sudah terkenal dengan pemikiran yang menyimpang? Iya, yang hak kita ambil, yang batil kita buang. Masya Allah, berarti kamu sudah punya banyak ilmu sehingga kamu bisa memilih dan memilah ini hak, ini batil. Subhanallah. Coba nanti kita bandingkan dengan nasihat salaf, ulama kita, ulama terdahulu. Yang saya katakan, kalau seluruh ibadah kita dikumpulkan, seluruh keikhlasan kita dipadukan, seluruh keilmuan ulama di masa ini dipadukan, tidak bisa menyamai atau mendekati keilmuan mereka, ketakwaan mereka, keimanan mereka. Tidak bisa menyamai. Nah, mari kita dengarkan nasihat para ulama tadi. Lanjutkan hadis yang tadi kita dengarkan bersama. Nah, akhirnya kalbu yang hitam pekat ini, kata Rasulullah, kalkuzi mujakhia, bagaikan gelas yang terbalik. Gelas terbalik gini. Nah, sudah enggak bisa lagi menerima ilmu, menerima iman, menerima nasihat. Semua yang dituangkan tumpah ke sana. Karena sudah terbalik. Nah, barakallahu fikum. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Dia tidak bisa tahu yang ma'ruf sebagai ma'ruf, yang hak sebagai hak, dan yang mungkar itu adalah mungkar, kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya menilai itu ma'ruf, itu adalah hak, maka dia katakan itu adalah hak dan ma'ruf. Kalau hawa nafsu dia, kepentingan dia, logika dia menilai bahwa itu adalah batil, itu adalah mungkar, maka dia akan katakan itu adalah mungkar. Ini sudah berbahaya, kalbu yang seperti ini. Apa yang menyebabkan kalbu seperti ini? Di antara sebab terbesar adalah mujalasatu ahlil bid'ah, as-sama'u minhum, mendengarkan ucapan-ucapan mereka, mencoba memberanikan diri untuk mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Ikhwani fiddin rahimahullahu ta'ala, kata Imam Fudail bin Iyad yang sudah kita lalui nama beliau, beliau mengatakan, la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an yanzila 'alaika al-la'nah. Jangan engkau duduk dengan ahlul bid'ah. Sudah tahu dia berpaham teroris khawarij, pahamnya itu paham teroris, masih saja kita menghadiri majelisnya. Ingin apa? Ingin mencoba mendengar sendiri. Ya. Ketika dia hadir di situ, maka dia kemakan oleh syubhat. Perkawanan itu berbahaya. Seorang perawi hadis yang sangat dikenal dengan keilmuannya di kala itu, ketangguhannya dalam bidang hadis. Di suatu hari dia menikahi putri pamannya yang ternyata putri pamannya ini sudah termakan oleh paham khawarij, kata orang sekarang paham teroris, terorisme. Nah, kalau dulu diistilahkan dengan khawarij, yang suka menentang, mengkafirkan pemerintah-pemerintah, memberontak. Nah, ini khawarij. Apa tujuan Imran bin Hittan menikahi ini? Di antara tujuannya ingin menasihati dia. Seorang perempuan. ketika sudah terjadi pernikahan. Ya subhanallah. Nah, terbalik suasana. Seorang Imran bin Hittan yang berilmu, salah satu pakar hadis, menjadi seorang berpaham khawarij karena terpengaruh oleh istrinya, wanita yang lemah itu, yang kata Rasulullah, naqisatu aqlin wa dinin, mereka orang yang sangat kurang cara berpikirnya, lemah cara berpikirnya. Ternyata seorang Imran bin Hittan terpengaruh dengannya, sampai-sampai Imran bin Hittan ini memuji dan menyanjung Abdurrahman bin Muljim, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah seorang tokoh khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljim. Imran bin Hittan yang tadinya seorang yang berilmu, karena berkawan dengan seorang wanita berpaham khawarij, menjadi penyanjung, pemuji Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, dipuji dalam syairnya yang ma'ruf, Imran bin Hittan. Nah, barakallahu fikum, disanjung bahwa dia Abdurrahman bin Muljim adalah seorang yang ikhlas dan membunuh Ali itu karena mengharapkan ridha Allah. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih banyak ganjarannya di sisi Allah dibandingkan Abdurrahman bin Muljim, sang pembunuh Ali yang menebas Ali bin Abi Thalib dengan pedang, salah seorang tokoh teroris khawarij. Subhanallah. Maka dari itu berhati-hati, syubhat itu datangnya tidak disangka-sangka. Subhanallah, saat syubhat itu masuk dalam kondisi kalbu kita sedang imannya turun, di saat itu dia masuk dan melekat di kalbu kita. Mari kita lanjutkan nasihat para ulama terdahulu rahimahumullah. Masih kata Al-Fudail bin Iyad dalam nasihatnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jama'ah, qala sahibul bid'ati la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilayhi, faman jalasa ila sahibi bid'atin warrathahu Allahul 'ama. Seorang ahlul bid'ah itu, jangan engkau merasa aman terhadap keselamatan akidahmu dari dia. Jangan merasa aman. Barakallahu fikum. Ada seorang yang berpaham Syiah Rafidhah semacam misalkan Quraisy Shihab. Sudah diingatkan, hati-hati dari orang ini berbahaya, karya-karyanya berbahaya. Ada orang yang ingin mencoba, beli buku tafsirnya, mendengarkan CD-CD ceramahnya, ya, kalau tampil di televisi diikuti ceramahnya, ingin tahu sih sejauh mana ya. Mulai dia tertarik dari cara penyampaiannya yang tertib, yang baik, dengan kosakata yang bagus. Mulai dia masuk ke kalbunya rasa senang. Sekali, dua kali, sehari, dua hari, tanpa disangka dan dinyana, dia sudah kagum kepada orang ini dan masuk kepadanya pemikiran Syiah. Setidak-tidaknya dia akan mengatakan, ya, antara Syiah dengan Sunnah itu sama saja, kurang lebih. Ya, yang tadi saya gambarkan itu. Nah, kurang lebih. Ya, akhi, mereka itu mencela sahabat Nabi, mengatakan sahabat Rasulullah itu adalah penghuni neraka. Jangan ribut terus sesama muslim. Sampai kapan kita begini? Kita sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Antum tambah lagi, ya akhi, taqillah. Takutlah engkau kepada Allah. Dia meyakini Al-Khumaini sebagai imamul muslimin. Khumaini yang menyatakan bahwa para imam Syiah yang 12 itu ikut mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan. Matahari tidaklah terbit kecuali meminta izin kepada para imam-imam Syiah. Masya Allah, Abu Jahal tidak pernah mengucapkan begini. Abu Lahab tidak pernah mengucapkan begini. Kita antum sampaikan, dia tetap saja menjawab, ya jangan sudah, kita sesama muslim pasti bersatu. Antum balik aja dia, kamu masih hidup ibumu? Oh, sudah wafat. Ibumu itu, maaf ya, pezina. Ibumu pezina. Wah, marah dia. Hah, ibu saya pezina? Kamu, kurang ajar. Kamu ini, ambil parang. Ya, lupa kepada ukhuwah Islamiyah. Iya, lupa kepada ukhuwah yang tadi kita mesti bersatu. Ketika disebutkan orang-orang Syiah mencela ibunya kaum mukminin, istrinya Rasul, dikatakan sebagai wanita jahat, kamu enggak marah? Masih saja kita harus bersatu. Ukhuwah Islamiyah. Giliran ibu lupa kepada ukhuwah Islamiyah. Padahal ibu dia seorang muslimah biasa, tidak bisa dibandingkan dengan Aisyah istri Rasul, wanita surga. Itu tidak adil namanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Sirin. Al-Imam Muhammad bin Sirin, ulama di masa apa ini? Tabi'in. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Waddah, begitu juga Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Iban Al-Kubra, beliau berkata, inna fulanan au qala rajulun li ibni Sirin, ada seorang berkata kepada Muhammad bin Sirin, seorang ulama, inna fulanan yuridu an ya'tiyaka wa la yatakallam bi syai. Wahai Al-Imam Muhammad bin Sirin, ada seorang ingin berjumpa kamu dan dia berjanji untuk tidak berbicara apapun di hadapanmu. Subhanallah. Orang ini ternyata seorang ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Barakallahu fikum. Ingin berjumpa denganmu dan tidak mau berbicara tentang apapun. Cuma ingin assalamualaikum, bekhair, baik, sudah. Apa dijawab oleh Imam Muhammad bin Sirin? Qala rahimahullah, qul li fulan la ma ya'tini. Sampaikan kepada si fulan itu, jangan mendatangi aku dia, jangan menemui aku. Fa inna qalba ibni Adam dha'ifun, sesungguhnya qalbu anak manusia ini lemah. Mengakui, menyadari bahwa qalbunya lemah. Kalau kita diberi ilmu seperti Muhammad bin Sirin, kira-kira bagaimana sikap kita? Antum misalkan, salah satu antum bisa menghafal 100.000 hadis. 100.000 hadis. Sahih Bukhari itu hanya 7.000 sekian hadis. Kalau antum hafal Sahih Bukhari, kira-kira antum akan merasa seperti apa? Hah? Baru 7.000 sekian hadis. Para ulama muhaddisin itu ratusan ribu hadis. Al-Imam Ahmad itu lebih dari 1.000.000 hadis dihafal. Antum bisa bayangkan 1.000.000 hadis. Ya. Kitab setebal ini kalau dipenuhi dengan hadis, insya Allah gak nyampe 2.000 atau 3.000 hadis. Bagaimana kalau 10.000? Bagaimana kalau 100.000 hadis lengkap dengan sanadnya? Ya kan? Kita aja baru saja hadis disebutkan dari sahabat fulan, kebalik ditanya, siapa sahabatnya? Bingung gitu. Cari apa catatannya? Catatannya pun salah. Nah. Itu kita. Maka dari itu penting saya sebutkan begini agar kita mengetahui kadar diri kita. Kadar diri kita. Sebagaimana dikatakan rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang dapat atau bisa mengetahui kadar dirinya. Sekarang kita membaca sikap Al-Imam Muhammad bin Sirin. Murid sahabat-sahabat Nabi. Qala fa inna qalba ibni Adam dha'ifun. Sesungguhnya kalbu anak manusia ini sangat lemah. Wa inni akhafu an asma'a kalimatan fala yarji'u qalbi ila makani ila makana. Aku takut ketika orang itu masuk mendengar satu kata dari dia yang kemudian masuk menancap ke kalbuku dan akhirnya kalbuku itu tidak bisa kembali seperti posisinya yang semula. Padahal ahlul bid'ah tadi hanya mengatakan ingin bertemu aja, enggak mau bicara apa-apa. Lalu bagaimana dengan sebagian orang sekarang yang tadi saya sebutkan sudah pulang dari Madinah masih belajar di IAIN kepada Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah, Jahmiyah. Kif. Belajar mencatat, mendengar. Belajar persiapan ujian yang tadi sebagiannya saya sebutkan itu. Belajar di IAIN Surabaya. Nilai hasil ujian dia, ilmu filsafat dapat nilai A. Ilmu kalam mendapat nilai A. Ilmu sejarah peradaban Islam yang berisi, itu termasuk tadi yang saya sebutkan kemarin, ada seorang dosen menulis lafaz Allah, kemudian diletakkan di lantai kelas, di hadapan mahasiswa-mahasiswinya, kemudian diinjak nama Allah itu tadi. Itu pelajaran sejarah peradaban Islam. Yang kemudian punya kesimpulan, Al-Quran bukan kitab suci, Al-Quran hanya hasil peradaban manusia. Teman kita ini belajar di kampus tersebut, ya. Sebagian mereka itu sebagai pemateri-pemateri di Radio Roja. Sudah dengar? Barakallahu fikum. Bagaimana Muhammad bin Sirin menahan diri untuk tidak mau bertemu dan menolak karena menjaga kalbunya. Takut dia. Itu seorang semakin tinggi keilmuan dia, semakin mengerti nilai kalbu, nilai iman, nilai akidah. Semakin seorang jauh dari ilmu, semakin dia merasa aman dari fitnah, tidak mau menjaga kalbunya. Barakallahu fikum. Antum perhatikan ahlud dunia. Ahlud dunia, para pengejar dunia. Siang malam mencari dunia. Karena dia sebatas pengetahuan dia sebagai manusia, menilai dunia itu sangat besar. Bisnismen yang ini berhasil, dia dalam bisnisnya sampai dia punya rumah sebesar ini, tanah sebesar ini, kendaraan sebagus itu, nilai uang tunai sekian dan sekian. Wah dia, begitu dia merintis pekerjaannya, dia jaga baik-baik, ya. Jangan sampai ada barang yang rusak dibersihkan, jangan sampai ada yang kena sinar matahari ditutup dengan baik, karena ini bernilai bagi dia. Jangan sampai kena debu, nanti peminat konsumen berkurang. Pembukuannya dirapikan, jangan sampai ada uang modal yang masuk ke dalam rumah tangga. Dijaga baik-baik sama dia. Begitu uangnya sudah banyak, jangan disimpan di rumah, berbahaya. Simpan di bank. Dijaga. Setiap waktu dikontrol, berapa saldonya. Ada uang masuk atau tidak, kontrol terus. Itu ahlud dunia yang ambisinya dan pengetahuannya terbatas sempit dalam urusan dunia. Ahlul akhirah, orang-orang yang mengejar akhirat dengan keimanan, mengejar akhirat dengan keakidah yang lurus, mengejar akhirat dengan ibadah, dengan ilmu, dia akan menjaga ilmunya, menjaga kalbunya dengan baik. Demikian ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Mari kita terus, kita akan berteman dengan salaf sekarang. Bergaul dengan mereka, orang-orang saleh. sebelum kita menyebutkan lebih jauh atsar salaf dalam hal ini, sekarang ini di zaman yang kita hidup, yang tadi sempat saya isyaratkan, berapa banyak orang yang sudah tahu dan sudah belajar membaca atsar-atsar salaf ini, tetapi ternyata mereka melupakannya. Tadi nama-nama yang sebagian yang saya sebutkan dengan nama atau tanpa nama, orang-orang yang sudah pernah belajar tapi pulang ke Indonesia masih posisinya seperti itu. Duduk bersama pengikut bid'ah. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, Ali bin Hasan al-Halabi, pernah dengar nama ini? Dari Yordan. Dari Yordan. Ini orang dulu mengerti sunnah, punya karya-karya membela sunnah, membantah ahlul bidah. Dalam perjalanan waktu ternyata dia mengabaikan, melupakan asar-asar salaf yang dahulu sudah dia pernah ketahui, sudah dia baca, bahkan dia ajarkan. Bahkan salah satu kitab yang dia ajarkan adalah Syarhus Sunnah karya Imamul Barbahari. Subhanallah. Nah, ya. Dalam perjalanan waktu ini dia mulai bergaul, berteman, ada kontak dengan ahlul bidah. Sampai akhirnya dia menghadiri sebuah acara. Ini perhatikan dan renungi. Menghadiri sebuah acara di Yordan yang dihadiri oleh Raja Yordan. Awalnya kegiatan itu untuk menepis tuduhan miring terhadap Islam dan kaum muslimin dengan terorisme. Tuduhan terorisme terhadap umat Islam. Namun berlanjut, majelis itu dihadiri oleh beragam tokoh. Tokoh Mu'tazilah hadir, tarekat-tarekat tasawuf hadir, Syiah Rafidhah hadir, Syiah Zaidiyah hadir. Ya. Kaum kelompok Ibadhiyah dari Khawarij juga hadir di majelis itu, para politikus hadir. Maka Ali bin Hasan al-Halabi ini sering datang enggak ke Indonesia? Sering. Nah, ceramahnya sering muncul di mana? Di radio dan TV Roja. Ya. Hati-hati. Hati-hati di situ. Sampai akhirnya majelis itu mengeluarkan kesepakatan tertulis yang diberi nama dengan Risalah Amman. Amman itu nama ibu kota negeri Yordan. Risalah Amman maksudnya adalah kesepakatan Amman atau dokumen Amman. Di dalam dokumen ini berisi seruan persatuan agama-agama atau wahdatul adyan. Nah, wahdatul adyan, persatuan agama-agama Yahudi, Nasrani, Islam, ya, dan yang lainnya dari berbagai agama itu perlu bersatu. Di Indonesia ada majelis lintas agama. Kemudian kalau di Indonesia ada doa bersama, ya kan? Doa bersama. Yang Hindu berdoa kepada Tuhannya, kumpul di sebelahnya Muslim juga berdoa kepada Allah. Sebelahnya Nasrani berdoa kepada Yesus. Di sebelahnya lagi Buddha berdoa kepada Brahma. Subhanallah. Majelis apa ini? Itu kalau di negeri kita sering dengan adanya majelis lintas agama, doa bersama dan yang semisalnya. Lah, terjadi di beberapa negara lain termasuk di Yordan ini. Melahirkan dokumen Amman yang di dalamnya menyeru kepada wahdatul adyan, persatuan agama-agama. toleransi beragama, seruan kepada toleransi beragama. Ya, toleransi beragama berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Toleransi beragama itu contohnya apa? Ya kalau hari Natal kita kirim ucapan selamat Natal. Sebagaimana mereka Idul Fitri juga mengirim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Giliran hari raya Natal umat Islam yang kirim selamat Natal, ya. Semoga diampuni oleh Tuhan. Tuhannya siapa? Nah, barakallahu fikum. Kirim bingkisan selamat Natal. Kalau hari raya Idul Fitri yang Kristen kirim lontong, kirim masakan-masakan, ya, semacamnya. Ini toleransi beragama namanya. Yang seperti ini sangat ditentang oleh Islam, tidak dibenarkan oleh Islam. Islam melarang kita mengganggu mereka. Benar. Islam melarang kita untuk mengganggu mereka. Tetapi kita mentolerir, menghormati acara mereka, ini sangat tidak dibenarkan. Ada teman niaga dia, teman berdagang dia, kebetulan Kristen, ayahnya meninggal dunia. Maka dia bertakziah ke sana, menghadiri acara pekuburannya. Di acara pekuburan ada doa-doa ala Kristen. Kenapa ya fulan kamu hadir di situ? Itu teman saya. Bukan enggak pantas itu Kristen. Ah, kamu jangan terlalu keras. Kamu jangan terlalu kaku. Ini eksklusif yang seperti ini. Kita harus terbuka. Ya. Ini toleransi beragama sangat ditentang oleh Islam. Dalam dokumen Amman menyeru kepada persatuan agama-agama, toleransi beragama, ajakan kepada demokrasi, untuk penerapan demokrasi. Antum tahu apa itu demokrasi? Demokrasi itu bertentangan dengan Islam 180 derajat. Ya. Ke barat dan ke timur, yang satu ke barat, yang satu ke timur. Demokrasi itu adalah agama yang dipaksakan oleh Yahud kepada seluruh dunia. Demokrasi itu maknanya adalah hukum di tangan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sementara Islam mengatakan hukum itu milik Allah, dari Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demokrasi menuhankan suara mayoritas. Kalau mayoritas menginginkan sesuatu yang haram, walaupun syariat itu menyatakan haram, ya, tetap suara mayoritas menang. Tidak boleh dilarang, karena ini suara rakyat. Suara rakyat menginginkan kebebasan berhidup, kebebasan berakhlak, ya, perzinahan dan yang lainnya, suara mayoritas. Kalau antum mengatakan, kebetulan antum wakil dari partai Islam misalkan di DPR, oh maaf, kata si wakil Islam ini dari fraksi Islam, ya, maaf, diskotik itu mengandung kemungkaran, dalam Islam tidak boleh. Ya, silakan. Yang lainnya dari fraksi-fraksi lainnya, silakan. Oh, enggak apa-apa, ini di zaman keterbukaan, ya, di zaman penuh kebebasan, boleh. Ini ya, saya mendukung. Ini ya, mendukung. Ditulis suara terbanyak mendukung berlangsungnya diskotik-diskotik. Oh, itu enggak boleh dilaksanakan. Ya, enggak apa-apa, saya tetap menghargai Islam. Tapi karena suara mayoritas seperti ini, maaf. Subhanallah. Islam kalah dengan mayoritas, suara Allah, hukum Allah, suara Rasul, hukum Rasul, kalah dengan suara mayoritas. Itu demokrasi. Nah, barakallahu fikum. Lah, dokumen Amman ini salah satu poinnya menyeru penerapan demokrasi. Untuk rakyat itu menjadi rakyat yang demokratis. Rumah tangganya demokrasi, kemasyarakatannya demokrasi, aturan negaranya demokrasi. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, hadza Ali Al-Halabi memuji menyanjung risalah Amman. Bukan hanya dalam ceramahnya saja, dalam beberapa karya tulisnya. Mau dikatakan risalah Amman, dokumen Amman adalah sebuah dokumen yang mensyarah, menjelaskan tentang Islam. Ya. Bahwa itulah Islam yang wasatiyah, yang berada di tengah, adil. diingatkan oleh para ulama, dinasehatin. Ya, Syekh Ubaidil Jabiri, Syekh Rabi, masyaikh yang lainnya menasehatin, ucapan kamu itu batil, ucapan kamu itu salah. Nah, benar enggak nasihatnya ulama? Benar. Semestinya bagi alil halabi apa yang wajib atas dia? Rujuk dan taubat. Ternyata hawa nafsu, ya ikhwan. Entah apa di balik itu. Apakah popularitas yang diinginkan atau ada sesuatu di balik itu? Wallahu a'lam. Antum kalau sudah duduk dengan politikus, ya berbahaya. Berbahaya. Nah, yang tadinya warnanya kuning bisa jadi hijau. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah, ternyata dia tidak rujuk dan taubat, malah menyombongkan diri dan berlanjut. Dia mengatakan, bagaimana mau dikatakan risalah aman itu batil, dinyatakan mungkar, sementara itu telah disetujui aqarraha al-ulama'us siqat, telah disetujui oleh para ulama-ulama terpercaya, kata Alil Halabi. Ternyata ketika dibuka itu webnya risalah aman, ya, di situ yang menyetujuinya adalah satu, lebih dari 30 tokoh Syiah Rafidhah, ulama Syiah yang pakai imamah besar itu, lebih dari 30 ulama Syiah Rafidhah. Menurut pandangan Alil Halabi itu ulama thiqat. Kira-kira ini penipuan enggak kepada umat? Ini penipuan besar kepada umat. Berbahaya. Tidak cukup sampai sana. Wal-ulatul ulama, dan juga disetujui, didukung oleh pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin negara yang amanah. Antum tahu termasuk yang mendukung itu adalah Ahmadinejad. Siapa Ahmadinejad? Presiden mana? Iran. Tempatnya Syiah Rafidhah di Iran itulah, di sebagian rumah penduduk Iran itu, maaf-maaf saja, di toiletnya itu, di toilet tempat orang membuang hajat, di kaki kanan ada kaki, tempat pijakan kaki kanan, kaki kiri, di kaki kanan tertulis Abu Bakar, nama Abu Bakar, di kaki kiri tertulis Umar Ibn Khattab. Di saat mereka membuang hajat, nama itu diinjak. Hah? Ikhwani fiddin, wahai Alil Halabi, bertaubatlah kepada Allah. Nah, dia datang, sering datang ke Indonesia, didatangkan oleh orang-orang, para dai-dai yang berafiliasinya ke Radio Roja. Ulama menasihatin, Syekh Rabi menasihatin bagi orang-orang yang menghormati akidah dan manhajnya, hendaknya dia tidak mengikuti siaran itu. Syekh Rabi menasihati. Ada pihak-pihak yang membantah Syekh. Syekh tahu apa dengan Radio Roja? Subhanallah, berarti Syekh berbicara tanpa ilmu. Syekh berani berfatwa tanpa dasar ilmu. Antum kira beliau itu sama dengan kita? Lah, beliau berfatwa berdasarkan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, pertama saya menasihati untuk ikhwan, ikutilah nasihat ulama, ikuti fatwa ulama. Kalau antum ingin belajar benar, ingin mengenal akidah, ingin mengenal Al-Quran, ingin mengenal fikih, ingin mengenal akhlak-akhlak yang mulia dalam Islam, alhamdulillah, kajian-kajian para ustaz sudah banyak. Kalau benar kita ingin beramal, sudah cukup itu. Ada ustaz kita yang mengajar Riyadhus Shalihin. Ada ustaz kita yang mengajar Arba'in Nawawiyah, ya kan? Dua kitab ini aja kalau antum ikuti terus kajian ustaz, antum catat, ilmu yang sudah luar biasa. Ada ustaz kita yang mengajar tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sa'di dalam bidang tafsir. Antum ingin ilmu, ikuti itu. Ada ustaz kita yang mengajar fikih, Bulughul Maram, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Umdatul Ahkam, karya Al-Maqdisi rahimahumullah. Ikuti itu fikih, Kitabus Shalah, Kitabut Thaharah, tentang haji, tentang puasa, tentang akamun nikah, pernikahan, perceraian, dan yang lainnya. Lengkap. Ustaz-ustaz kita sudah ada. Kalau antum mau media yang ada, baik dalam bentuk CD, ataupun yang lebih canggih lagi, antum bisa ikuti itu dan menyiapkan buku-buku tulis untuk masing-masing pelajaran. Ustaz Fulan mengajarkan fikih tentang bagaimana tata cara berpuasa di bulan Ramadan. Antum siapkan buku tulis, ya. Pelajaran Kitabus Siam dari Bulughul Maram disampaikan oleh Ustaz Fulan. Catat hadis pertama. La tataqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Catat hadisnya dari sahabatnya, siapa yang meriwayatkan dihafal. Kalau mampu. Kalau enggak, penjelasannya Ustaz menjelaskan. Dari hadis ini ada beberapa hukum. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Masya Allah, luar biasa sudah. Berbagai hukum antum bisa ketahui. Bagi yang benar-benar merasa ingin beramal dengan ilmu. Tapi kalau sekedar ilmu sebagai wawasan bagi dia, wah dia buka web ini, buka web itu, buka Facebook ini, dengar radio itu, ikutin ceramah ini. Wawasan saja bagi dia. Tidak ada amalnya dia lakukan. Nah ini musibah. Akhirnya muncul fitnah. Padahal sederhana. Ulama sudah menasihati, jangan. Selesai. Oh kalau gitu saya harus cepat mencari media lainnya. Banyak media. Nah sekarang ini. Barakallahu fikum. Alil Halabi menjadi seperti itu. Apa sebabnya? Telah meninggalkan salah satu prinsip salaf yang telah diajarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama yang lainnya kepada umat ini, yaitu jangan bermajlis dengan ahli bidah. Jangan. Kalau tadi kita mendengar pernyataan Fudail bin Iyadh, man jalasa ma'a sahibi bid'atan yuhadzar minhu. Barang siapa yang duduk dengan ahlul bid'ah, maka wajib untuk ditahzir dia. Yang duduk, bukan ahlul bid'ahnya. Duduk dengan dia. Berjalan, berteman. Pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah juga demikian, sama. Nah, sekarang ini, antum lihat mereka ini. Alil Halabi, ada seorang tokoh dari Sudan. Namanya Ahmad As-Surkati, sudah mati. Ini orang, di antara akidahnya, mengingkari akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Di antara akidahnya, dia menolak hadis-hadis Rasul yang dikatakan hadis ahad. Di antara akidahnya, dia mentakwil-takwil dajjal, tentang dajjal tersebut yang kita imani akan datang di akhir zaman nanti. Di antara akidah dia, barakallahu fikum, mengatakan kaum muslimin semua satu. Yang sufi itu sufinya kita. Yang syiah itu syiahnya kita. Yang khawari juga khawarinya kita. Yang wahabi walaupun keras tapi juga wahabinya kita. Ya, giliran wahabi dikasih sedikit footnote. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini kata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi yang sudah wafat. Syekh Rabi, Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi semuanya di Madinah. Yang terakhir yang saya sebutkan ini, Syekh Rabi di Mekah. Nah, semuanya menyatakan bahwa Ahmad Surkati ini adalah ahlul bid'ah. Karena dia mengajak semua umat bersatu, yang sunni, yang syiah, semuanya satu. Teman. Mengingkari nuzul Isa alaihissalam. Dan yang lainnya. Dia adalah tokoh yang sangat terpengaruh dengan Jamaluddin Al-Qasimi, yang sering disebut dengan Jamaluddin Al-Afghani, salah satu tokoh gerakan Yahudi, dalam bahasa Indonesia Masuniyah, dalam bahasa Arabnya apa? Freemasonry. Bagian dari gerakan itu. Ini Ahmad Surkati sangat terpengaruh dengan pikirannya. Apa kata Alil Halabi? Kita ketika datang ke Indonesia bersama para dai-dai raja, kata dia ketika ditanya apakah orang ini terhitung ahlus sunnah atau salafi, dia menyatakan la aqul innahu salafiyun fahasab bal huwa syaikhus salafiyin. Aku tidak mengatakan dia sekedar salafi biasa, tapi dia adalah syekhnya salafi. Ya subhanallah, ya subhanallah. Nah, barakallahu fikum. Dan masih banyak yang lain. Dia menciptakan kaidah-kaidah baru dalam rangka membela Sayyid Qutb dan yang lainnya. Tahu Sayyid Qutb? Sayyid Qutb itu mencela sahabat Utsman bin Affan. Dikatakan bahwa pemerintahan Utsman bin Affan adalah pemerintahan yang penuh dengan kegagalan. Dan bahwasanya kebenaran itu bersama para pemberontak yang membunuh Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman dibunuh oleh para pemberontak di rumah beliau ketika beliau membaca Al-Quran. Dibunuh oleh para pemberontak tadi sehingga darah dari tubuh beliau mengenai mushaf Al-Quran. Istri beliau Nailah juga dibunuh, ditusuk dadanya dengan tombak. Nah, barakallahu fikum. Kata Sayyid Qutb, kebenaran sebenarnya yang benar itu bersama para pemberontak itu. Karena Utsman tidak adil, Utsman melakukan nepotisme, Utsman ini. Ya subhanallah. Dia menganggap Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa seorang nabi, bukan sekedar seorang alim atau seorang ulama, seorang nabi yang termasuk ulul azmi, termasuk ulul azmi minar rusul. Ya. Dikatakan bahwa dakwahnya Nabi Musa itu dakwah asabiyah, dakwah kesukuan. Kenapa? Coba itu peristiwa yang terjadi, seorang dari kaumnya Nabi Musa yang mengeluh, menjerit, memanggil, meminta pertolongan untuk menghadapi orang-orang Kipti, pengikut Fir'aun. Ya. Tanpa pikir panjang katanya Musa kemudian memukul orang itu dan sampai mati. Ini menunjukkan Musa itu dakwanya adalah dakwah kesukuan. Subhanallah, Nabiullah wa Rasuluhu alaihi salatu wassalam dikatakan dakwahnya sebagai dakwah asabiyah. Ini penghinaan kepada Nabi. Nah, Sayyid Qutb yang menganggap masyarakat-masyarakat muslim ini adalah masyarakat yang jahiliyah, yang kafir. Termasuk kita ini. Masyarakat yang kafir. Dari pemikiran Sayyid Qutb inilah kemudian muncul kelompok-kelompok ekstrim. Ya, kemudian muncul Usama bin Laden, ya, dan yang semisalnya, para pelaku-pelaku peledakan dan pembunuhan di berbagai penjuru dunia bermula dari pemikiran Sayyid Qutb dari kitab-kitab karyanya. Alil Halabi, Abul Hasan al-Ma'ribi mencoba membela Sayyid Qutb dengan membentuk kaidah-kaidah ini. Kalau dia membelanya terang-terangan, itu orang langsung antipati. Tapi dengan cara membentuk kaidah. Contohnya, khilafuna fi ghairina la naj'al khilafana fi ghairina khilafan bainana. Jangan sampai perbedaan kita menilai pihak lain dari kalangan ahlul batil menyebabkan perbedaan perselisihan di kalangan kita. Jangan. Tidak apa-apa. Antum melihat, oh ini misalkan Harun Nasution Qadari, pengingkar takdir. Jangan dibaca bukunya, jangan dihadiri. Yang satu mengatakan, enggak, dia orang yang rajin sholat, orang yang gini enggak apa-apa. Sudah. Kita teman. Ya, jangan sampai kita berselisih karena itu. Barakallahu fikum. Ini orang. Abul Hasan al-Ma'ribi membuatkan kaidah baru. Nama ini saya sebut karena ada kaitannya dengan yang tadi saya sebutkan itu. Nuridu manhajan wasi'an yasa'ul ummata kullaha. Kami ini menginginkan manhaj yang luas, lebar, yang bisa meliputi umat semuanya, tidak sempit, eksklusif. Nah, kayak antum ini, eksklusif, sempit. Berarti ulama-ulama ini yang tadi ibn Sirin, Fudail bin Iyad, Ahmad bin Hanbal, Wasyafi'i rahimahullah, ya, Al-Auza'i, Hasanul Basri, dan yang lainnya, semua mereka manhajnya sempit karena tidak mau duduk dengan orang yang berbeda pendapat dengannya, tidak mau bermajlis dengan orang yang berbeda akidah dengannya. Kalau kita fleksibel, luas, ya, terbuka istilah-istilah yang menipu, ternyata pada pergaulannya Hadza Abul Hasan bergaul dengan orang-orang Khawarij, orang-orang Ikhwanul Muslimin. Kenapa saya sebutkan ini? Karena di antara murid-muridnya itu juga sebagai pemateri di media yang tadi saya sebutkan itu. Pembelanya. Ihya' Turats. Jam'iyah Ihya' Turats. Ini penting untuk saya sebutkan. Keberadaannya memang di Kuwait, di negeri Kuwait. Tetapi dia punya cabang di berbagai negara, di Pakistan, di Bangladesh, di Somalia, di Tanzania, di Indonesia. Punya cabang dan punya orang-orang. Apa itu organisasi Ihya' Turats ini? Dia adalah sebuah organisasi yang kerjanya mengumpulkan dana-dana zakat, infak dan sedekah dari umat Islam di berbagai penjuru dunia. Yang kemudian kata mereka akan disalurkan kepada fakir miskin, akan disalurkan untuk membangun masjid di berbagai penjuru dunia, atau disalurkan untuk membangunkan pondok pesantren, sekolah-sekolah, atau juga memberi gaji bulanan untuk para dai sehingga ustadznya nggak sibuk berjualan, jualan madu, jualan gamis, jualan siwak, ya, jualan kopiah. Jangan sibuk, sudah ada gaji. Enak kan? Tentu setiap muslim mengatakan, apakah amalan ini hak atau batil? Ya hak. Mengumpulkan zakat disalurkan kepada fakir miskin, mengumpulkan dana sedekah dan infak untuk membangun masjid, untuk memberi membangun pondok pesantren dan semisalnya. Tetapi yang akan menjawab ini adalah realita, kenyataan. Bukan hanya program di atas kertas, bukan hanya program-programnya dalam ADART yayasannya, tetapi praktek itu yang akan menjawab. Mari kita lihat. Ya. Jami'ah Ihya' Turats, tokoh-tokohnya adalah orang-orang yang berpaham Al-Khawarij. Salah satu tokohnya, antum bisa dengarkan kajian ana yang pernah ana sampaikan di beberapa daerah tentang Ihya' Turats yang harapannya lebih linci. Saya sebutkan di sini secara global. Salah satu tokohnya memprovokasi rakyat untuk menentang pemerintah Kuwait dan pemerintah-pemerintah negara tetangganya. Dikatakan ini pemerintah-pemerintah yang ada ini, mereka adalah pelayan-pelayannya Yahudi, pelayan-pelayannya Amerika. Ceramah. Ini tidak pantas menjadi penguasa, menjadi pemerintah. Kita harus gulingkan, harus lengserkan ini. Wah, yang mendengar tentunya bertakbir. Wah, Allah. Ini adalah pemerintah tagut. Ini sebagian tokohnya. Sebagian tokohnya yang lainnya mengajak dan mengundang masyarakat untuk berdemo. Di saat itu bergabung orang-orang pengikut Jami'ah Ihya' Turats dengan orang-orang pengikut Al-Khumaini, orang-orang Syiah. Demo bersama. Demonya itu sudah bukan bagian dari Islam. Ditambah lagi bergabung dengan kaum Syiah Rafidah. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati ya ikhwan. Apa kata mereka? Sebagian tokoh Ihya' Turats juga bergelut dalam bidang politik. Masuk dalam parlemen. Di dalam pemilu, ya, di saat kampanye, mereka juga mengajak orang-orang Syiah dan mengatakan, ketika ditanya bagaimana Anda bisa bergabung dengan Syiah, kenapa? Mereka saudara kita. Ya karena punya kepentingan untuk mendapatkan suara dukungan. Ya. Itu saudara kita. Enggak ada beda kita dengan mereka. Barakallahu fikum. Kemudian Ihya Turats di Indonesia contohnya, apalagi yang terjadi di negara lain, membantu tokoh-tokoh teroris Khawarij atau pondok-pondok pesantren mereka. Salah satunya, contohnya, mereka membantu membangunkan masjid untuk sebuah pondok pesantren di daerah Cilacap. Cilacap itu Jawa Tengah atau Jawa Barat? Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Namanya pondok pesantren Al-Mu'adzib. Pondok pesantren ini salah satu pengurus atau yang punya peran juga di sana adalah mertuanya Nurdin M. Top. Dan di pondok ini pula lah salah satu rangkaian persembunyian Nurdin M. Top dibantu oleh Hiaturos. Ya. Barakallahu fikum. Di pondok inilah tempat kaderisasi beberapa pelaku-pelaku peledakan. Dibantu oleh Hiaturos. Ya subhanallah, ya subhanallah. Semua ini menunjukkan bahwa yayasan ini bukan sekedar yayasan pengumpul dana zakat, infak dan sedekah untuk membangun masjid, membangun pondok pesantren dan yang lainnya, tetapi mereka punya misi memanfaatkan harta yang sudah terkumpul untuk itu. Dan yang akan dibantu mereka tidak benar, tidak ikhlas. Kalau antum tahu ada seorang ustadz atau da'i yang berbicara tentang Ihya Turats, walaupun singkat bicaranya, enggak rinci seperti ini. Ustadz itu ditanya, bagaimana ustadz tentang Ihya Turats? Yayasan Hizbiyah, jangan dekat-dekat dengannya. Kemudian dia mengajar lagi. Ya. Nanti 1 tahun lagi ditanya, bagaimana ustadz dengan Yayasan Ihya Turats? Bolehkah mengambil bantuan? Jangan, sabar kamu, walaupun miskin. Itu adalah yayasan yang berpaham Khawarij. Dan ngajar lagi tafsir, fikih, ini tidak akan dibantu oleh Hiaturas. Dia akan mengukur loyalitas seorang dai untuk mendapatkan bantuan ataukah tidak. Ya. Kalau beredar di Facebook, ada yang mengatakan kalau ada seorang dai bisa mengambil dana, mendapatkan dana dari Hiaturas, tetapi untuk mengembangkan dakwah salafiyah, itu adalah dai yang cerdas. Saya jawab, Ihya Turats lebih cerdas dari kamu. Ya. Ihya Turats tidak akan memberi sembarangan. Dia datang enggak akan langsung uang itu. Ini bangun masjidnya, ini bangun pondok pesantrennya, kelas-kelasnya kurang berapa? Kurang 3. Ini dananya. Enggak. Dana itu dipegang gini. Perlu apa ya? Dilihat masjidnya, kok panas ini ya, pakai seng atau pakai apa? Cobalah dikasih atap atau ditutup kasih AC masjidnya. Waduh, takmirnya, lihat, Masya Allah ya, ini kita dijanjiin mau diberi AC, mau dibangun masjid lebih bagus lagi. Ya, sudah, uang gak langsung dikasih. Tunggu dulu diukur kedalaman loyalitasnya. Ya, coba ditulis proposal ya. Pulang dia. Nah, kita sudah terbayang-bayang itu gini. Nah, ya, dinar-dinar Kuwait atau dolar-dolar Amerika. Sudah terbayang. Nah, tulis proposal. Bayangannya sudah ratusan ribu dolar akan cair. Nah, baru setelah itu ada permintaan. Baik, nanti kita bangun masjidnya, nanti akan kita datangkan beberapa penceramah dari Kuwait. Mulai dikirimlah seorang tokoh atau penceramah, pengajar yang ternyata dia itu berpaham Khawarij. Contohnya yang pernah dikirim kepada salah satu pondok pesantren di Indonesia. Pondok pesantren Al-Irsyad di Semarang, Tengaran, Semarang. Ya. Yang bernama Muhammad Syarif Fuad Hazzah. Ya. Karena itu tadi sistem bantuannya gitu. Sudah, datanglah tokoh ini. Ternyata orang ini, kalau mau tanya, tanya Ustaz Sarbini. Ya, nanti tanya Ustaz Sarbini lebih lengkapnya tentang orang ini. Tanya Ustaz Komar, muridnya Ustaz Komar pernah termasuk yang belajar. Karena Ustaz Komar dulu pengajar di pondok pesantren itu, ya, dan Tanda tenaga pengajar dari Kuwait ini mengajari ustaz-ustaz. Orang ini mengajarkan pokok-pokok pengkafiran, pokok-pokok dasarnya, akidah pengkafiran kepada pemerintah-pemerintah. Yang ujung-ujungnya, kalau terus diikuti, sampai pada kesimpulan, pemerintah Indonesia adalah kafir dan wajib untuk dilengserkan atau diberontak. Ini ujung-ujungnya. Orang ini keluar dari Indonesia, gak lama setelah itu saya mendapat berita dia ditangkap dan dipenjara. Orang Mesir dia. Ini utusan dari Jamiah Ihya Turas. Nah, maka dari itu, Ihya Turas lebih cerdik, lebih cerdas, lebih cerdik dari kita. Nah, itu ada di Facebook-Facebook itu, ucapan itu. Tolong jangan dibaca Facebook ya. Nah, jangan dibaca Facebook-Facebook itu. Isinya adalah fitnah, kila waqal, perdebatan, enggak ada ilmu. Nah, tidak ada ilmu. Hadiri kajian ustaz-ustaz di daerah antum masing-masing. Sudah, cukup. Nah, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Apa yang diwasiatkan oleh salaf ini banyak dilupakan oleh orang-orang yang sudah pernah tahu dan pernah belajar. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lupa dan lalai dari apa yang sudah kita pelajari. Berikutnya saya akan bacakan kembali beberapa wasiat para ulama salaf. Ulama salaf mengajarkan kepada kita untuk menilai akidah seseorang, untuk bisa mengetahui manhaj seseorang. Antum belum pernah tahu, belum pernah ikut pelajaran dia, belum pernah ikut ceramah-ceramahnya, dan antum tidak punya kemampuan untuk memilah dan menilai karena belum pernah belajar rincian permasalahan dalam akidah. Belum pernah belajar kan secara lengkap, sehingga enggak punya kemampuan. Yang bisa menilai ulama. Kalau ulama bisa melihat ucapannya begini, oh, ini bahaya karena ucapan ini pernah terucap dalam sejarah begini begini begini, ini adalah ucapan batil. Ulama bisa menilai, tetapi kita sulit. Namun ulama mengajarkan kepada kita sebuah prinsip, sebuah pedoman untuk bisa menilai, dan dengan itu kita bisa segera menyelamatkan diri kita, yaitu seseorang itu diketahui dari teman-temannya, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkawan. Nah, di antara yang bisa kita baca dalam kesempatan ini, tadi sudah kita sebutkan dalam kajian pagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Tirmizi, dan yang selain beliau-beliau ini, bahwa Rasulullah menyatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya kadar agama seseorang, kelurusan akidahnya tergantung kepada temannya, dengan siapa dia berteman. Sehingga kata Rasulullah, hendaknya masing-masing engkau ini melihat, meneliti siapa teman yang akan dia jadikan sebagai kawan itu. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara lebih rinci para ulama menasihati antara lain al-Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Nah, Al-Ibanah Al-Kubra karya al-Imam Ibnu Battah menyebutkan sebuah asar, qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi yang punya kitab Ilal, punya kitab tafsir. Ya. Nah, barakallahu fikum. Beliau berkata, qadima Musa bin Uqbah Al-Suri Baghdad. Seorang tokoh bernama Musa bin Uqbah Al-Suri, pakai shad, Al-Suri, tiba di kota Baghdad. Di kota itu Al-Imam Ahmad berada, tinggal di sana. Nah, fadzukira li Ahmad ibn Hanbal, disampaikan berita ini, wahai Imam Ahmad, datang ke negeri kita Baghdad ini seorang bernama Musa bin Uqbah As-Suri namanya. Orang-orang tidak tahu bagaimana akidah dia, ahli sunnah ataukah bukan, jangan-jangan dia Qadariyah, jangan-jangan Mu'tazilah atau Jahmiyah dan seterusnya. Al-Imam Ahmad memberi sebuah pedoman ringkas, mudah. Apa kata Imam rahimahullah? Qala unzuru ala man nazal wa ila man ya'wi. Perhatikan ketika dia sampai di Baghdad ini, dia singgah ke rumahnya siapa? Ke masjidnya atau pondoknya siapa? Di mana dia menginap? Ini salah satu pedoman untuk segera kita emergency ini. Ya, enggak tahu, coba-cobalah kita tanya dulu dia, bagaimana si akidahnya? Coba kita undang dia berceramah. Dari situ mungkin kita tahu nanti dia Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah atau apa. Ya. Jangan sulit-sulit. Kata Imam Ahmad, lihat, perhatikan. Dia datang ke Baghdad ini, siapa yang dia temui? Dia singgah di mana dia? Barakallahu fikum. Ini salah satu pedoman yang diajarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan dinukil oleh para ulama dan murid-muridnya Abu Hatim, kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Berikutnya dari Al-Imam Al-Auza'i, salah seorang ulama di masa tabi'in, Abdurrahman bin Amr Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man satara anna bid'atahu lam takhfa alaina ulfatuh. Seseorang yang berusaha menyembunyikan kebatilannya, kebid'ahannya kepada kita, tidak mau segera menampakkannya, maka tidak akan tersembunyi bid'ah itu dari dengan siapa dia berkawan, dari kawannya. Barakallahu fikum. Perhatikan ini baik-baik. Qala rahimahullah, diriwayatkan pula dari sahabat atau dari seorang tabi'in yang dikenal dengan sebutan Al-A'mash. Nama Al-A'mash adalah Sulaiman bin Mihran, dikenal dengan sebutan Al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Beliau dari tabaqah yang kelima dari tabaqatil muhadditsin. Tabaqat ini adalah sigharit tabi'in yang tidak bertemu kecuali dengan satu atau dua orang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Al-A'mash ada pada tabaqat yang kelima. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sini, qala kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da thalath. Dahulu salaf, para sahabat dan guru-guru Al-A'mash, para muhaddisin, para pakar ilmu dahulu, mereka tidak akan bertanya tentang akidah seseorang, tentang manhaj dan pemikiran seseorang setelah tiga hal, setelah diketahui tiga hal. Qala mamsyahu. Naam. Ini yang pertama. Wa madkhalahu. Naam. Wa ulfatuhu minan nas. Kata Al-A'mash, kalau sudah diketahui dengan siapa dia berjalan, kepada siapa dia singgah, nah, dan siapa kawannya, sudah gak perlu tanya lagi, ini apa akidahnya. Sehingga gak perlu berselisih lagi, sudah ini temannya adalah orang-orang Mu'tazilah. Oh ini di mana belajarnya? Di IAIN, kepada orang-orang Ahlul Batil, murid-murid Orientalis. Selesai. Jangan didengarkan ceramah dia, jangan dibaca bukunya. Demikian salaf menasihati kepada kita. Nah, barakallahu fikum. Wa ni fiddin rahimani wa rahimakumullah. Prakteknya di zaman ini banyak sekali yang semisal ini. Prakteknya di zaman ini banyak sekali. Nah, maka ikutilah nasihat ulama salaf rahimahumullah agar kita ini selamat akidah dan manhajnya. Dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa, jilid kedua halaman 133. Qala rahimahullah, wa man kana muhsinan lidh-dhanni bihim wadda'a annahu lam ya'rif halahum urrifa haluhum fa in lam yubayinhum wa yadhhar lahum al-inkar aw yudhhir lahum al-inkar wa illa ulhiq bihim wa ja'ala minhum. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, barang siapa yang berhusnudzon kepada ahlul bidah, berhusnudzon, contohnya di zaman ini di Mesir ada tokoh bernama Muhammad Hassan, di Kuwait ada tokoh bernama Abdurrahman Abdul Khalid. Ketika peristiwa Mesir ini sekarang, antum mendengar ya peristiwa yang terjadi di Mesir, ya, pemberontakan yang pertama sampai presiden siapa, Husni Mubarak, tergulingkan, kemudian berkuasa pemerintahan Ikhwanul Muslimin, kemudian terjadi perseteruan dengan berbagai partai lainnya, akhirnya militer mengambil alih, memberontak dan berkuasa. Nah, untuk sementara ini akidah ahli sunnah mengatakan walaupun ya, pemerintahan yang sebelumnya Ikhwanul Muslimin berhasil menjadi penguasa dengan cara yang batil, yaitu pemberontakan, demo demi demo, kemudian dengan cara demokrasi, tetapi selama dia sudah menjadi penguasa maka wajib untuk taat. Kita taat. Kalau ada yang mengatakan enggak usah, mereka menempuh meraih kekuasaan ini dengan cara yang batil, iya, kita tahu, tapi sabar, mereka sudah menjadi penguasa, wajib kita untuk taat supaya tidak terus melebar efek negatifnya kepada umat, supaya tidak terjadi perselisihan umat yang semakin meluas dan pertumpahan darah kaum muslimin. Sudah, sabar, taat. Begitu ulama menasehati, ulama ahli sunnah. Subhanallah, berjalan waktu mereka tergulingkan seperti yang sekarang sudah antum dengar. Di sana muncul para provokator, di antaranya Muhammad Hassan, kawannya Ali Al-Halabi, kawannya Abul Hasan Al-Ma'ridi. Nah, Muhammad Hassan memprovokasi rakyat Mesir untuk menentang penguasa militer yang sekarang, memberontak, melawan. Akhirnya terbunuhlah ribuan rakyat Mesir muslimin, terbunuh dalam waktu yang singkat. Dilarang oleh ulama, jangan berdemo, jangan, sudahlah kalian beribadah ke masjid-masjid, sholat lima waktu, yang berdagang, yang sekolah, sudah, jangan menentang. Tetap saja Muhammad Hassan, si juru fitnah ini, ya, memprovokasi rakyat bahwa ini bagian daripada jihad, bukan jihad itu melawan orang kafir. Pemerintah militer yang sekarang ini muslim, masih muslim. Jihad itu melawan Yahudi, Nasara, kaum kufar yang lainnya. Tetapi Muhammad Hassan, juru fitnah yang dibela oleh Ali Al-Halabi, disanjung oleh Ali Al-Halabi, dinyatakan sebagai tokoh salafi. Begitu juga Abdurrahman Abdul Khalik, orang berkebangsaan Mesir yang tinggal di Kuwait, pendiri Jam'iyah Ihya' Turath. Abdurrahman Abdul Khalik adalah pendiri Jam'iyah Ihya' Turath. Pada tahun kurang lebih 96 pernah didatangkan ke Indonesia, dihadiri majelisnya oleh siapa? Ya, oleh sebagian pemateri-pemateri Radio Roja. Abdurrahman Abdul Khalik memprovokasi rakyat Mesir, sudah tua umurnya, 80-an tahun kurang lebih, memprovokasi rakyat Mesir dari Kuwait, berperanglah kalian, hadapi, itu adalah perjuangan jihad, kalau seandainya mati dari kalian 1 juta orang, itu terhitung sedikit. Subhanallah. Ya Subhanallah. Dia sendiri berada di Kuwait, hidup makmur. Nah, memprovokasi rakyat Mesir untuk terus dalam pertikaian. Ini penting untuk dipelajari agar kita yang hidup di Indonesia selamat dari provokasi. Jangan sampai kita punya andil sedikit ataupun banyak terjadinya kekacauan di negeri kita. Terjadinya pemberontakan di negeri kita. Hancur kita punya negeri. Saling membunuh, saling tidak percaya. Tidak ada rasa aman. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Para provokator ini tadi, nah, dipuji oleh orang-orang yang seperti saya sebutkan tadi, yang kemudian orang-orang ini didatangkan ke Indonesia, semacam Alil Halabi ini didatangkan ke Indonesia memberikan syubhat-syubhatnya. Maka dari itu Syekh Rabi Hafizahullah yang telah dipuji oleh para ulama sebagai Imamul Jarh wa Ta'dil, sebagai seorang ulama yang memiliki kemampuan untuk membaca suasana, membantah syubhat-syubhat ahlul bid'ah dalam berbagai karyanya, di zaman ini mengingatkan kita kepada ahli sunnah untuk tidak mengikuti ceramah-ceramah mereka melalui media-media merot. Dan Syekh mengatakan barang siapa yang menghormati akidah dan manhajnya, jangan mendengarkan. Tapi disayangkan ada sebagian teman yang enggak peduli dengan nasihat Syekh. Nah, maka dari itu kembali saya ingatkan, saya nasihati, ikuti nasihat para ulama, sibukkan antum dengan ilmu yang bisa antum dapat melalui kajian-kajian para ustaz di berbagai bidang yang sudah saya sebutkan tadi. Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara syubhat yang disebutkan, anu ustaz, bukankah mereka menyeru kepada tauhid? Nah, ini masih saja menentang nasihat ulama. Ana permisalkan bagi kondisi ini seperti seorang ayah yang menasihati putranya. Wahai putraku, kamu jangan ke sana. Kalau kamu mau ke sana, pakai sepatu atau sendal. Karena ayahnya tahu kemarin di situ ada pembangunan rumah. Di sana banyak paku, banyak pecahan kaca. Si anak ini enggak peduli. Ah, ayah ini ada-ada saja. Enggak tahu wakil ini ayah ini. Enggak tahu realita. Jalan terus dia. Maksa saja lewat situ. Nah, kebetulan dia selamat. Kebetulan. Ha, kan selamat, enggak ada apa-apa. Diikuti oleh temannya, kena paku. Apa kata ayah? Anakku, kamu jangan makan permen. Enggak bagus. Ayahnya menasihati global aja, enggak merinci. Wah, ya ini keras. Masa aku enggak boleh makan permen? Aku enggak boleh makan ini dan itu. Aku dicekang ini. Dia enggak ngerti. Karena ayahnya sudah membaca artikel-artikel bahwa permen-permen itu terbuat dari pemanis buatan, mengandung bahan kimia ini, bahaya ini yang membahayakan liver, membahayakan ginjalnya. Makanan instan yang ini berbahaya juga untuk liver, untuk jantung, untuk ginjal. Dibaca oleh ayahnya. Si anak dinasihatin. Karena anak ini gak mengerti apa itu liver dan yang lainnya. Ya. Nasihatnya global. Sudah anakku, jangan kamu makan itu. Dia mengatakan, ayah ini keras. Masa aku gak boleh begini? Nah ini. Keminter. Tahu keminter? Sok pinter. Ya. Ikuti nasihat para ulama. Ikuti nasihat para ulama. Apalagi anak ini mendapatkan syubhat dari teman-temannya yang lebih umurnya di atas dia. Oh gak apa-apa, aku kok makan permen sejak dulu gak ada masalah. Dia gak tahu bahwa ginjalnya sudah digerogoti. Ginjalnya sudah mulai melemah. Dia merasa karena masih umur 15 tahun merasa sehat. Nanti umur 40 tahun boleh kamu rasa. Barakallahu fikum. Umur 50 tahun sudah cuci darah sepekan dua kali. Ternyata itu bermula sejak kecil dia. sang ayah mengingatkan itu, jangan wahai anakku. Dia tetap. Nasihat sang ayah global, menyingkat waktu. Ayahnya mau berangkat kerja, banyak kesibukan. Diberilah nasihat global, jangan anakku, jangan beli ini, jangan beli itu. Kalau mau beli yang ini, yang ini, yang ini. Tetap saja anak kecil ini justru mengikuti syubhat. Ya. Anak-anak ingusan yang, kalau anak itu tadi umurnya 7 tahun, ini kebetulan umur 15-16 tahun, SMA yang memberi syubhat. Nah, enggak ada masalah, yang penting kamu jangan tiap hari. Ya, jangan tiap hari. Sesekali. Terasa enak nasihat ini. Oh, ini baik dia. Dia adil nasihatnya. Bukan melarang mutlak, tapi dikatakan boleh, cuma jangan terlalu banyak. Tapi pada prakteknya, namanya anak-anak, sehari ini beli, enak ya. Besok dia ingat lagi, permen itu enak, beli lagi. Namanya anak-anak, sang ayah sudah tahu tabiat anak-anak ini, jangan beli. Nah, ini yang sok hikmah, yang baru umur 16-17 tahun ini. Ya. Wah, jangan, tidak apa-apa kamu. Ya. Yang penting, jangan sampai sepekan sekalilah cukup kamu. Syubhat. Begitu mengikuti, ini baik, sportif dia, ilmiah dia, ya, tidak keras dia, hikmah, dan seterusnya, kata si anak. Begitu benar-benar diikuti nasihat tadi, akhirnya dia ketagihan, kecanduan. Subhanallah, bersama waktu, ada sebuah makanan mirip permen, yang ternyata itu sudah diisi narkoba. Anak ini mulai kecanduan, kecanduan, kecanduan, sampai dia menjadi narkobais. Nasihat ayah tidak diikuti. Maka dari itu Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa idza wa umanaihim wa idza akhadul ilma an asagirihim wa sirarihim halaku. Sungguh umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan. Kebaikan akidahnya, imannya, manhajnya, dakwahnya, negerinya. Selama mereka mengambil fatwa dan nasihat dari ulama kibar. Yang memegang amanah. Dan kata Ibnu Mas'ud, apabila mereka sudah mencari fatwa, mengambil ilmu dari ulama sigar. Yang masih muda-muda ini. Logika-logika mereka. Maka umat ini akan binasa. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, diucapkan ini lebih dari 1300 tahun atau hampir 1400 tahun yang lalu. Maka dengarkan nasihat ulama kibar. Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, guru daripada Syekh Rabi, telah wafat. Mufti di Jizan. Nah, menasihatkan jangan mendengarkan ceramah Alil Halabi. Dan jangan bersama orang-orang yang bersama dengannya, Syekh Ubaidul Jabiri. Ya, sudah umur tua-tua, Syekh Rabi sudah umur 83 tahun. Menasihatin kita. Jangan, jangan, jangan. Tapi ada sebagian pihak ngeyel, kata orang. Memaksakan diri, seperti anak kecil tadi. Ya, ada syubhat-syubhat. Oh, enggak kok, Syekh Alil Halabi itu membela sunnah, buktinya. Nah, syubhat. Ya. Buktinya itu, dia punya karya ini, punya karya itu. Nggak tahu dia bahwa dalam karya-karya itu tadi, banyak syubhat. Syekh Al-Habib punya karya, judulnya Manhaj As-Salafus Saleh. Judul bukunya. Terus kamu katakan dia bukan salafi? Hah? Syubhat. Ternyata di buku itu, ketika oleh para ulama diteliti, banyak penyimpangan-penyimpangan. Seperti sang ayah tadi, yang mengetahui isi dan kandungan makanan yang akan dimakan oleh anak-anaknya. Ikuti nasihat mereka. Kita lebih singkat, ya, lebih barokah umur kita. Tidak masuk dalam berbagai perdebatan. Ilmu kita dapatkan dan bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bisawab. Sebenarnya masih tersisa waktu. Ikhwani fiddin. Namun karena keterbatasan kemampuan, insyaallah kita cukupkan kajian ini sampai di sini. Mungkin kalau saya segar kembali dan sehat kembali sebelum duhur, saya lanjutkan lagi. Atau seusai sholat duhur, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai kepada saya.